Kid Kenobi with the force, nobody mess with the gang. Chara. Gantung dengan lehe, minum win-win, dia mau aku buat apa saja dengan crew. Turun tahun hujung minggu aku dengan crew. Boleh shopping apa saja aku dengan crew. Dan bawa balik bag besar dengan crew. Memang aku tak dengar kata, aku jenis keras kepala. Ikut kepala ku sendiri, ikut saja cara sendiri. Aku buat apa saja dengan crew. Turun tahun hujung minggu aku dengan crew. Boleh shopping apa saja aku dengan crew. Dan bawa balik bag besar dengan crew. Cara aku dengan cara aku, tiada apa yang berubah. Cara bukan LV, ada cek baru bukan Nike. Body for my team, hidup mati. Takkan berhenti sampai jadi. Yeah yeah, we from out of town. Yeah yeah, from the underground. Kalau dah pernah dengar, jangan lupa sound. Budak-budak Singapura gonna shut it down. Apa ku mahu, ku boleh dapat. Minat di jauh, tak boleh angkat. She take honey, memang pekat. Dia tak nak boyfriend, tapi nak rapat. Ku dengan kru goyang kaki. Check goes through, senang hati. Apa saja dengan kru tapi balik pasti aku dengan you, yeah. Cara aku dengan cara aku, tiada apa yang berubah. Cara Kenobi with the force, nobody mess with the gang.